Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, Rabb kita yang Maha Penyayang, Rabb kita yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hidup kembali atas buminya ini. Rabb kita yang Maha Penyayang, yang dengan kemahamurahannya Dia menciptakan matahari pagi tadi, sehingga dari matahari tersebut kita bisa merasakan glukosa, oksigen, dan alam semesta bertasbih kepadanya. Rabb yang Maha Penyayang yang hari ini memberikan kesempatan kepada jantung Anda, jantung saya berdetak, berdenyut tanpa kita kendalikan. Rabb yang hari ini memberikan kesempatan untuk mata kita masih bisa berkedip, melihat tanda-tanda kebesaran di segenap penjuru langit dan bumi, dan pada diri kita sendiri. Rabb yang hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadikan darah kita saat ini berjalan, mengalir tanpa kita perintahkan. Rabb yang hari ini berkehendak kita hadir ke sini. Kalau kita berpikir kita hadir ke sini karena kita punya kendaraan, kita punya mobil, kita punya kaki, kita punya mata, saya katakan wallahi, karena Allah yang berkehendak kita hadir ke sini. Kalau Allah tidak berkehendak, maka semuanya pasti akan tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada sebuah kata yang luar biasa, yang dari situ kita merasakan begitu besar rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Cerita tentang alhamdulillah ini, mungkin saya akan ceritakan sebuah kisah. Ada seorang musafir yang dia melewati sebuah gurun pasir. Musafir tersebut awalnya kehabisan bekal, lalu akhirnya dia melihat sebuah kemah di sebuah gurun pasir. Lalu awalnya dia ingin meminta bekal kepada penghuni kemah tersebut di gurun pasir yang tandus tadi. Kemudian setelah dia sampai di depan kemah tadi, dia mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapkanlah Waalaikumsalam oleh para penghuni kemah tadi. Lalu jamaah sekalian, akhirnya yang terjadi adalah sebuah pemandangan yang mengenaskan atau menyedihkan. Karena di dalam kemah tersebut ada seorang yang sudah tua, matanya buta, kakinya buntung, tangannya buntung. Lalu yang menariknya, orang tua tadi mengatakan Alhamdulillah, dia bilang, setelah dia mengucapkan atau membalas salam, dia mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang hari ini memberikan nikmat yang begitu besar kepada saya. Kata orang tua dalam tenda tadi. Si musafir tadi bingung. Kenapa dia bingung? Dia bertanya pada dirinya, ini apa yang mau disyukurin? Mata gak ada, tangan gak ada, kaki gak ada. Dan orang tua tadi, jamaah sekalian, tergeletak di padang pasir dalam keadaan seperti itu, lebih bisa kita bayangkan. Lalu akhirnya si musafir tadi bertanya kepada orang tua tadi, dikatakan, wahai orang tua, wahai syekh, dia bilang, apa yang kau syukuri? Ya, kenapa sampai engkau bisa mengucapkan Alhamdulillah dan begitu banyak nikmat dari Allah kepadamu hari ini? Yang menariknya ternyata Masya Allah, jamaah sekalian, akhirnya dia mengatakan pada Musa, diamlah kau wahai anak muda, katanya. Diamlah engkau wahai anak muda. Dia katakan, saya bisa mengucapkan Alhamdulillah saja, kata dia, sudah merupakan nikmat dari Allah. Kata orang tua tadi. Lalu akhirnya sang musafir tadi bertanya kepada dia, baik, awal dia minta bantuan, dia pengen mendapatkan bantuan bekal, tapi ngelihat kondisi orang tua seperti itu, justru malah dia menawarkan bantuan. Ya orang tua, wahai syekh, wahai orang tua, apa yang saya bisa tolong untuk Anda? Lalu orang tua tadi mengatakan pada sang musafir tadi, saya punya anak, dia bilang, saya punya anak yang hidup bersama saya di sini. Dan subhanallah, 3 hari ini saya tidak melihat dia di sini, kata orang tua tersebut. Tolong kau cari di luar sana. Kalau kau temukan di sana ada orang, itu anak saya. Karena gak ada orang tinggal di sini kecuali saya dan anak saya. Subhanallah, akhirnya sang musafir tadi, bapak-bapak sekalian, keluar dari tendanya dan dia carilah di situ orang-orang yang dia sesuai dengan arahan sang bapak tua tadi. Dan subhanallah, akhirnya apa? Bertemulah dia akhirnya dengan seorang pemuda. Tapi qadarullahnya, pemuda tadi sedang dikerubungi singa. Sedang disantap oleh singa. Akhirnya dia pulang ke dalam tenda tadi, dia katakan, ini gimana mau ceritakan, sudah kondisinya mengenaskan kayak begitu, anaknya pun mati, kata dia. Dalam hati dia. Subhanallah, akhirnya dia akhirnya, karena orang beriman, dia bisa menceritakan sesuatu dengan sangat baik, akhirnya dia katakan pada orang tua tersebut, wahai orang tua, dia bilang, tahukah engkau tentang Nabi Ayub? Dia bilang, pernahkah engkau mendengar kisah Nabi Ayub? Kata musafir tadi, tentu saja, dia bilang. Ayub seorang yang luar biasa, dia bilang. Allah memberikan ujian kepadanya selama 20 tahun. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah Nabi Ayub ini, mungkin kita malu untuk mengeluh. Karena hari pertama Nabi Ayub diberikan penyakit oleh Allah. Hari kedua, kurang lebih seperti itu, anaknya 12 mati semua. Hari ketiga, semua hartanya dimakan hama. 3 hari berturut-turut, dan hari ke-18 atau tahun ke-18-nya, istri Nabi Ayub bertanya atau mengatakan pada suami, tolonglah, engkau kan Nabi Allah, minta sama Allah agar disembuhkan sakit ini. Tapi Nabi Ayub katakan, coba kita hitung antara waktu kita mendapatkan nikmat dengan sakit ini. Ternyata lebih surplus waktu mereka mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sehingga dia malu mengadahkan tangannya. Akhirnya pada 20 tahun kemudian, barulah Nabi Ayub meminta kepada Allah, ya Allah sembuhkan sakitku. Dan subhanallah, dengan izin Allah, begitu mudah akhirnya Nabi Ayub berbesarkan disembuhkan Allah dari mata air yang ada di bawah tempat tidurnya Nabi Ayub. Dan seketika itu Allah berikan semua, anaknya bertambah dalam 1 tahun, beliau dikaruniai keturunan 2 anak, sehingga akhirnya anak Nabi Ayub menjadi 24. Kembali kisah tadi. Lalu akhirnya orang tua tadi mengatakan, tentu saja, dia bilang, saya kan tahu kisah Nabi Ayub seorang yang luar biasa, kata orang tua tadi. Allah uji dia dengan kesabaran, dengan ujian yang luar biasa, dengan kesabaran yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepadanya. Singkat ceritanya, akhirnya si musafir mengatakan, benar, dan saya ingin Anda menjadi bagian dari kecil atau bagian kecil dari kisah Ayub alaihissalam. Kata si musafir tadi, Bapak sekalian, apa maksudmu, kata orang tua tadi. Akhirnya diceritakanlah semua, dan diceritakan bahwa anaknya sudah mati dimakan singa. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Dikatakan, dia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Seketika itu juga orang tua tadi mati. Kisahnya begitu. Ini sang musafir makin bingung. Sudah enggak ada orang di padang pasir, ketemu jasad kayak begini, mau diobatin kayak apa? Mau diurus jenazah kayak, akhirnya berdoa sama Allah, ya Allah tolong bantu ini mengurus jenazah ini. Tak lama kemudian ternyata ada beberapa penunggang kuda yang melewati tempat tersebut, dan dia panggil orang-orang tadi, dan ternyata itu para penunggang kuda dari kerajaan. Dipanggillah dia masuk ke dalam tenda tadi, dikatakan ada jenazah sudah mau diurus, kata dia seperti itu. Akhirnya para penunggang kuda tadi, Bapak sekalian, ketika ketemu atau melihat wajah sang orang tua tadi, mereka langsung memeluknya dan mereka langsung mencium-ciuminya. Mereka katakan kepada sang musafir, kau belum tahu siapa dia? Siapa dia, kata musafir? Dia Abu Kilabah Al-Jurmi, sahabat terakhirnya Nabi SAW. Sahabat itu orang yang pernah hidup bersama Nabi, mengimani Nabi, ya, dan mati pada saat di zaman Nabi seperti sahabat. Dia harus melihat. Dia gak tahu, ya. Masya Allah, dia baru tahu begitu luar biasanya tarbiyah dari baginda Nabi SAW kepada Abu Kilabah Al-Jurmi tadi, sehingga dia bisa merasakan dahsyatnya kata Alhamdulillah tadi, Bapak sekalian. Saya tidak akan mengajari Anda cara bersyukur, karena kita punya urusan atau mungkin punya cara masing-masing bersyukur, tapi mudah-mudahan cerita tadi mampu membuat kita untuk lebih merasakan begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari. Ya. Malam saja kalau kita mungkin boleh katakan, ruhnya kita diangkat dari jasad kita. Dan Allah kembalikan lagi ruh itu di pagi hari, kalau Allah berkehendak. Ya, seperti itu. Terlalu banyak harus kita syukuri. Dan pastinya semua ini, Bapak sekalian, tidak lepas dari perjuangan. Ya, seorang manusia yang fisiknya, akhlaknya, nasabnya, Allah sempurnakan semua. Itu baginda Nabi SAW. Dan semoga kita semua bisa menteladani beliau. Kalau hidup kita, Bapak sekalian, dikembalikan kepada bagaimana Nabi menjelaskan atau Nabi mencontohkan kepada kita, pasti aman hidupnya. Waktunya makan, makan. Waktunya tidur, tidur. Waktunya olahraga, olahraga. Jangan kebalik. Zaman sekarang banyak olahraga malam. Betul? Olahraga malam itu, pernah kalau yang Bapak Ibu pernah baca postingannya, justru malah meningkatkan risiko kanker. Baru tahu? Masya Allah kalau baru tahu. Olahraga malam, gak cocok malam itu olahraga. Kenapa? Waja'alna layla libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Malam itu waktu istirahat, bukan olahraga. Itu baru satu yang kita langgar. Belum yang lain, ya. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan kita belajar bersama. Saya bukan yang paling pintar, tapi mudah-mudahan apa yang saya dapatkan, saya tadaburi selama ini, mudah-mudahan menjadi semangat atau menjadi ilmu untuk Anda semua, sehingga nanti bisa dipraktekan. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur hari ini hadir di tempat ini silaturahim. Sebenarnya silaturahim itu tidak tepat katanya. Silaturahim itu kita apa menjalin ya hubungan dengan orang yang satu rahim, satu keluarga, itu silaturahim. Ya, jadi kalau saya ketemu adik saya itu silaturahim, karena satu hubungan darah. Saya ketemu kakak saya itu silaturahim. Tapi kalau kita yang tidak ada hubungan darah namanya ukhuwah, ziarah, silaturahim itu menyambung rahim, menyambung darah. Nah, gitu loh. Tapi karena sudah bahasanya sudah jadi seperti itu, enggak apa-apalah. Tapi jadi kalau Anda mengunjungi teman itu namanya bukan silaturahim, kalau tidak ada hubungan darah. Namanya apa? Ziarah. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan itu sebuah informasi baru ya. Sehingga nanti kalau saya mengunjungi mungkin Pak Konjen di sini, Pak Heru, namanya bukan silaturahim, tapi ziarah. Dan itu bagian dari ukhuwah Islamiyah, termasuk hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita pakai silaturahim aja lah. Salah dikit tidak apa-apa, tidak keluarin dari kelas. Baik, Bu sekalian, saya bersyukur dan senang sekali hari ini berada di tempat ini. Dan mudah-mudahan lagi-lagi menjadi keberkahan, ya, rezeki juga dari Allah SWT. Karena datang ke majelis ilmu itu banyak sekali faedahnya. Saat ini pun kalau boleh saya katakan, ya malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Doa orang yang datang ke majelis ilmu itu mustajab. Jadi lagi kayak begini nih, banyak-banyak doa juga, minta sama Allah karena malaikat langsung mengaminkan. Yang belum jodoh nanti atau belum ketemu jodohnya, mudah-mudahan dapat jodohnya. Ya, yang belum punya keturunan, ya mudah-mudahan dimudahkan keturunannya, seperti itu. Dan alhamdulillah atas undangan dari Ashabul Kahfi Center di bawah pimpinan Ustaz jadi lupa. Khalidin Grogi Ustaz. Ya. Dan Bapak Aulia, Masya Allah saya bisa kesini dengan apa namanya persiapannya enggak terlalu lama ya. Dan alhamdulillah tadi malam juga sempat berziarah, berukhuwah ria dengan Bapak Konjen RI Pak Heru, Masya Allah jazakumullah khair atas sambutan yang luar biasa ramah di sini. Dan senang sekali saya merasakan apa ya semangat Islam yang luar biasa di sini. Dari kemarin awal saya datang, saya memang tidak langsung ke penginapan atau ke rumah, tapi langsung ngiter ke masjid gitu kan, merasakan sensasi bagaimana Islam di sini. Baik Ibu sekalian, itu mungkin perkenalannya. Dan Bapak Ibu mungkin yang belum kenal saya, nama saya Zul Akbar. Saya dulunya dokter, sekarang pun masih dokter, gelarnya belum dicabut. Ya, tapi mungkin Anda kalau tanya dokter praktek di mana, saya nggak praktek lagi. Saya emang nggak praktek lagi karena emang kegelisahan saya adalah melihat luar biasanya fenomena penyakit di masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia. Sini mungkin mirip-mirip lah ya mungkin. Yang akhirnya saya katakan ini tidak bisa diselesaikan dari konsep-konsep pengobatan yang ada, yaitu pengobatan konvensional atau pengobatan modern seperti ini. Artinya apa? Pasti ada tuntunan dalam Islam yang mengatur ini semua, sehingga harusnya umat Islam menjadi umat yang paling kuat, umat yang paling sehat. Kalau apa? Kalau follow the rules, kalau ngikutin rules-nya. Kalau rules ini tidak diikutin, pasti muncul masalah. Ini yang saya coba tadaburi, ternyata Masya Allah, ternyata ngobatin penyakit itu bagusnya gampangnya luar biasa. Asal apa? Asal kita tahu yang bikin masalah apa. Jadi selama ini, ya saya pribadi karena dulu sekolah dokter 6 tahun, tapi ada satu hal di sana yang menurut saya kurang, karena dokter gak diajarin ilmu gizi. Dokter hanya 2 SKS diajarkan ilmu gizinya, tapi itu pun cuma numpang lewat aja. Jadi kalau kita mentadaburi berbagai macam, apa ya, hal yang Allah ciptakan atau saya sebutnya produk ciptaan Allah, habis sekali itu subhanallah, akan banyak sekali tanda-tanda tadi yang kita bisa lihat. Contoh, apa iseng gitu kan? Tidak mungkin juga, maaf, iseng Allah menciptakan pari ini rasanya pahit. Gitu loh. Tidak mungkin juga iseng Allah menciptakan terong ini warnanya ungu. Coba lihat, makanya petani itu, kalau Bapak Ibu pernah belajar ilmu zakat, petani itu paling besar zakatnya. Kenapa? Karena modal nanam biji doang. Iya kan? Dia ambil bijinya, kalau biji pari, biji terong ditanam, tutup pakai tanah, kasih air. Tapi siapa yang tumbuhkan akarnya, batangnya, pohonnya, buahnya, daunnya? Oh, tumbuhkan semua. Sehingga petani itu zakatnya lebih besar karena kontribusi dia enggak banyak. Petani tidak bisa menciptakan rasa pahit di sini. Allah yang menciptakan rasa pahitnya. Seperti itu. Petani enggak bisa menciptakan katakanlah air dalam timun seperti ini. Allah yang ciptakan air dalamnya. Ini tidak bisa tomat berwarna merah kayak begini, Allah yang ciptakan ini menjadi merah. Apa maksudnya? Pasti ada maksud. Kenapa Allah kasih ada rasa pahit, ada rasa kecut, ada rasa katakanlah seperti rasa wortel kayak begini, atau rasa sayur kayak begini. Semua ada maksud. pasti semua ada maksud. Dan disitulah akhirnya perenungan saya itu mulai terus-terus saya rasakan, oh ternyata saat ini kalau boleh saya katakan, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah adalah manusia gak ngerti lagi apa yang dimakan. Sedangkan begini, logika sederhana gini buat sekalian. Kalau Anda beli mobil, sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota kalau kita beli, ya pasti Toyota atau pabrik Toyota bikin spare partnya. Gitu lah. Pasti mobil Toyota bikin spare partnya. Gak mungkin gak. Ada radiatornya lah, ada bannya lah, ada pelek lah, macam-macam lah, saya gak paham. Manusia, Allah ciptakan apa? Atau apa fungsi atau peran manusia? Jelas dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami jadikan atau ciptakan manusia itu beribadah untuk menyembah Allah. Enggak ada yang lain, satu. Yang kedua apa? Khalifah fil ard. Khalifah itu gagah, ya, badannya kuat, enggak sakit-sakitan. Batuk apa, musim dingin sedikit, salah musim. Musim panas sedikit, salah musim. Rambutan datang, salah. Durian datang, salah. Duku datang, salah. Semua salah. Biasanya kayak begitu. Jadi rambutan disalahkan. Jangan makan rambutan, nanti batuk pilek. Salah siapa? Gak ada salah rambutan. Hujan datang, anak-anak malah gak disuruh mandi hujan. Justru malah, Nabi SAW ketika musim hujan, atau mungkin datang hujan, beliau membuka penutup kepala beliau. Dibuka semua, oleh katakan ini rahmat dari Allah yang baru saja turun dari langit. Makanya sebenarnya, kalau Anda ada kesempatan hujan-hujanan, jangan pakai payung. Jangan pakai payung. Justru malah, bahkan begini, saya punya teman, beliau ini seorang ustadz juga lah, di daerah Pekanbaru. Beliau ngobatin pasien-pasien yang kena skizofren, ya, gila atau narkoba. Salah satu terapinya lah mandi hujan. Salah satu terapinya mandi hujan. Kalau kita baca dalam Al-Quran, situ Allah katakan apa? Hujan itu rahmat. Dia menghilangkan kesedihan. Dia menghilangkan kegalauan. Itu baru satu saja. Ya seperti. Jadi kalau lagi hujan, mandi hujan aja. Tensinya bisa turun. Kena dingin kan? Itu baru satu. Nah kita akan bahas. Dan ternyata ngobatin penyakit itu gampang. Kalau apa? Kalau kita benar-benar paham ya. Kita paham, oh ternyata yang jadi masalah selama ini apa? Oh ternyata ada satu yang kita lupa. Ada satu yang kita lupa. Apa itu? Bahwa konsep kesehatan dalam Islam itu, Bapak Ibu sekalian, bukanlah bermula dari fisik. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kita lihat dari sebuah hadis Nabi SAW, Nabi katakan apa? Ala wa inna fil jasad mudghah. Iza solahat, solahat jasad kulluhu, wa iza fasadat, fasadat jasad kulluhu. Kata Nabi apa? Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ini kata kunci dasarnya. Jadi kalau Anda sudah ngerti konsep ini Masya Allah banyak penyakit bisa hilang. Kata Nabi apa? Kalau dia baik, iza solah jasada kulluhu, wa iza fasadat, fasada jasada kulluhu. Kalau dia baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Itu dasarnya dulu. Ya, kolbu itu, dia pengendalinya. Jadi kalau boleh saya katakan, apakah kolbu ada penyakit? Jelas ada. Kolbu itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Kalau enggak syubhat, syahwat. Penyakit kolbu itu kalau enggak syubhat, syahwat. Apa hubungan dengan kolesterol? Baik, tanyalah pada orang yang maaf kena kolesterol tinggi, maaf. Tanya sama mereka, kira-kira apakah mereka rutin berpuasa, apakah mereka rutin makan sayur, makan buah, minum air putih, olahraga? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Apa hubungan dengan kolbu tadi? Nah sekarang begini, ini kita ngetes dulu ya. Apakah kita selama ini memanjakan nafsu kita? Karena kolbu itu kan ada penyakitnya. Syahwat sama syubhat. Nafsunya diutamakan. Kita lihat. Contoh. Saya mau, katakanlah di depan ini banyak disiapkan makanan ya. Ini contoh aja. Misalkan ya. Ini ada. Ini siapin panitia nih. Masya Allah. Lihat, sedap sekali. Ini ada nasi coklat. Kelihatan ya. Salah satu beras yang paling saya suka. Karena dia memang seratnya masih tinggi dan indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi seperti halnya nasi putih. Ya, ada beras coklat, ada sayuran. Menurut Anda ini makanan sehat nggak? Nanya dulu nih. Makanan sehat? Yakin? Kok ragu-ragu gitu? Yakin lah ya. Kalau saya insya Allah ini makanan sehat. Ya, ada sayurnya, ada proteinnya. Meskipun ini sampel aja. Kalau makan sebanyak ini juga berlebihan. Nah, ini makanan sehat. Pertanyaannya, ini katakanlah di kanan saya, ini nih kanan saya. Sekarang di tangan kiri saya, misalkan ada nasi goreng. Kebayang? Bayangkan saja, ada nasi goreng dari nasi putih, digoreng pakai minyak kelapa, minyak sawit maaf, dikasih tepung, dikasih kerupuk, dikasih bakwan, dikasih telur, diminum pakai es teh manis. Wow. Menurut Anda kira-kira sehatan yang ini yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kalau Anda disajikan itu, kira-kira Anda makan yang mana? Sudah mulai paham kenapa banyak penyakit sekarang? Sudah jelas-jelas sehat, gak dipilih. Yang dipilih apa? Yang enak. Enak belum tentu sehat. Setiap, kalau saya apa ya, penodaan. Penodaan jiwa kita, penodaan kolbu kita, karena kita sudah ngerti bahwa dia, bapak sekalian, bahwa yang ini sehat, ini gak sehat, tapi pilih yang ini. Sebenarnya tubuh merasa bersalah. Tubuh merasa bersalah. Jiwa kita itu, bapak sekalian, merasa bersalah. Cuman karena terus-menerus dilanggar, gak lagi ngerasa bersalah. Gitu loh. Ini sekarang saya ngeliatin teman-teman di Jakarta, di jamaah saya itu, kalau mereka sudah mulai makan gak sehat, mereka mulai merasa berdosa. Tanda kutip. Mereka merasa bersalah gitu kan. Kenapa? Karena mereka udah jalan tuh. Pikirnya udah jalan. Kalau tadi bapak ibu baca, atau mungkin dengar ayat Allah dalam Al-Quran tadi, surat Abasa tadi, kan di situ ada, فَلْيَنْزُرِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ طُعَامِهِ أَنَّ صَبَبْنَا مَا أَصَبَّ. Perhatikan yang kalian makan, kata Allah. Bagaimana Allah menciptakannya, menurunkannya, segala macam. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka itu sekarang, ya Masya Allah, kadang-kadang saya itu kayak jadi polisi sehat. Polisi sehat maksudnya, pernah satu hari ada acara kajian di JCC, itu tiba-tiba ada seorang, ya iyalah, teman artis gitu kan, dia bawa nasi goreng. Lihat ada Zailul Akbar situ, sumbunyin sama dia. Aduh, Dr. Zailul, saya bilang ngapain juga? Lah, ente punya badan sendiri. Anda makan sehat enggak? Saya enggak ada baperan, silakan aja. Tapi ingat, tubuh kita pasti ngomel kalau dikasih makanan seperti itu terus. Ingat, keluhannya tubuh kita itu dia enggak langsung sakit. Tapi tubuh kita itu kalau ada masalah, dia pasti akan ngomong. Sering batuk pilek, sering pusing, sering pegel-pegel, mens bermasalah, tidur bermasalah, itu tanda bahwa tubuhnya minta perhatian. Ya salahnya zaman orang zaman sekarang apa? Ketika pusing, ujuk-ujuk langsung minum paracetamol. Betul? Padahal pusing bisa jadi karena apa? Kurang air juga pusing, kurang tidur juga pusing, kurang glukosa juga pusing, kurang katakanlah banyak kurang duit juga pusing. Bisa juga. Seperti itu ya. Jadi kita lihat sekarang, nanti insya Allah kita mudah-mudahan, ya Allah mudahkan, Allah sempatkan waktunya, sehingga kita ngerti, sebenarnya cara ngobatin itu gampang, asal apa kita ngerti. Dan ada banyak orang bilang sama saya, ngapain ikutin Jalur Akbar, repot bener. Ya di sini ada tempe gak? Mana tempe? Oh gak ada tempe. Ini tempe. Tempe paling keren yang saya pernah temuin. Biasa pakai daun pisang. Jadi, ada yang bilang begini, ya, ngapain repot banget ikut Jalur Akbar, dia bilang gitu. Makan tempe, makan kurma, makan aja gorengan hari. Di Indonesia kayak begitu kan. Silakan, tafadhol, saya bilang silakan aja. Tapi ingat, itu punya titik maksimalnya. Sampai pada suatu titik dia gak bisa ngomong lagi, muncullah penyakit. Gitu loh. Kemarin ada seorang ustad, saya gak usah sebutin siapalah. Dia bilang, ustad kurangi lah makan nasi, saya bilang. Sama dia kan. Apa nikmat dari Allah, dia bilang. Fadol, silahkan. Saya ketawa aja. Macam-macam dia punya hujah-hujah. Dia kan sudah tiba-tiba saya dapat laporan, dok, mau konsul nih, dia bilang. Kenapa? Ini lab saya begini. Ternyata glukosanya sudah hampir 300, HbA1c-nya merupakan salah satu indikator diabetes sudah positif, glukosa puasanya sudah positif. Ya sudah, mau diapain lagi? Gitu loh. Jadi ingat, tubuh tidak bisa ngomel. Bisa dibohongin, bosan. Nah, pertanyaannya, apa hubungan dengan hati tadi? Kalau Bapak Ibu dengarkan tadi kalimat atau mungkin bacaan Al-Quran tadi, Allah sebenarnya sudah memerintahkan kepada kita semua. Apa kata Allah? Kalau makan itu ada 3 poinnya. Harus halal, harus baik, ayat toyib ya, atau dan dia nggak boleh berlebihan. Contoh, kurma sehat, tapi satu hari makan kurma 1 kilo kena diabetes juga, betul kan? Madu sehat, tapi satu hari minum madu 1 liter nggak baik juga, berlebihan kan? Naik yang kedua, toyib. Banyak orang sekarang nggak paham makna toyib. Toyib itu kalau bagi saya, Bapak sekalian, semakin tidak banyak pengolahan, semakin fresh dari buminya Allah, itulah toyib. Kalau sudah macam-macam ditambahkan bahan-tambahan pangan sintetik lah segala macam, apalagi dikemas berlebihan, nggak bagus lagi sebenarnya. Jadi kalau contohnya begini ya, kalau Anda misalkan minum atau makan minum air kelapa kayak begini, kapan waktu terbaik minum air kelapa? Ketika dipetik dari pohon, potong, langsung minum. Itu waktu terbaik. Kalau ada pohonnya, kita nggak punya pohonnya. Sama juga dengan buah. Buah kayak begini, rahmatnya Allah kepada buah ini apa? Dari tangkainya, kan gitu kan? Dari tangkainya. Ketika tangkai ini lepas, maka oksigen datang, teroksidasi dia. Seperti itu. Makanya, kalau kita mau nilai status kesehatan kita, sebenarnya bisa belajar dari buah. Bisa belajar dari buah, nanti saya ajarin caranya. Ya, jadi buat sekalian, subhanallahnya itu, banyak yang tadi saya katakan. Jadi, semakin tidak banyak pengolahannya, pada yang kita makan semakin sehat tubuh kita, itu dulu. Jadi kalau, dan tubuh kita itu diberikan Allah kemampuan apa? Kemampuan untuk merecovery dirinya sendiri. Baik, saya cerita satu biar seru-seruan dikit. Kalau kita lihat, nanti kita loncat-loncat aja ya. Bapak Ibu kalau pernah membaca, manusia itu Allah ciptakan dari apa? Tanah kan? Lihat. Dalam surat Al-Mu'minun, surat itu bunyinya apa yang Allah ciptakan? Jadi bunyinya gini, auzubillahi syaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia dari tanah, kata Allah. Maka kalau dibongkar lagi manusia kita ini sekarang, maka nanti akan kelihatan elektron aja tuh. Elektron berpasangan gitu kan. Kemudian lagi kalau lihat lagi naik ke atas lagi ada kita mengenal gen. Gen itu pertanyaannya apa bahan baku gen? Apa bahan baku gen untuk menyusun gen tadi? Jawabannya cuma satu, asam amino. Itu baru satu. Jawabannya adalah asam amino. Dan pertanyaannya, bagaimana Allah memberikan kepada kita, ya, bagaimana Allah memberikan kepada kita tanda-tanda kebesarannya tadi, supaya apa? Kita bisa mengasup asam amino tadi. Jawabannya sederhana. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu, misalkan kita semua diperintahkan Allah, wahai hambaku, makanlah sayur ini, atau sayur ini, misalkan, atau daun-daun, 3 daun, 1, 2, 3. Repot kita. Ya. Terus bagaimana kita bisa mengkonsumsi daun ini lebih baik, atau mungkin tanpa mengkonsumsi daunnya, kita mendapatkan, jadi isi daun ini apa? Ya sama amino kan? Baik, bagaimana caranya? Allah katakan dalam surat An-Nahl. Allah katakan apa? Kami wahyukan. Lihat kata Allah. Dan kalau kita lihat situ, kata Allah situ apa? Jadi ada satu tentaranya Allah yang bertugas untuk, jadi kalau Bapak Ibu lihat misalkan pohon, ini pohon, ada akarnya, ada tanahnya di sini. Ada tanah di sini, ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada buahnya. Pohon ini menyerap isi tanah. Naik ke atas berupa batang, dari batang dipompa-pompa tadi, kemudian menjadi daun dan akhirnya berbuah, menjadi buah. Jadi isi dari pohon itu ada di kuncupnya. Isi dari pohon itu, isi dari tanah itu ada pada apa? Ada buahnya. Maka Allah perintahkan tentaranya menyedot isi tanah ya di kuncupnya tadi. Tentara itu namanya apa? Lebah. Bukan madu, madu produknya. Tentara tadi namanya lebah. Dia mengisap. Jadi isi madu itu apa? Madu itu isinya apa? Orang tahu cuma glukosa, tapi madu itu isinya asam amino. Coba baca penelitiannya. Itu sebabnya Nabi sampai memberikan janjinya kepada kita. Kata Nabi apa? Asyifa fi salasatin, syarbatil asal wa syartahtil mihjam wa kaitinar. Kesifa itu, kesembuhan itu ada 3 kata Nabi. Yang pertama apa? Minum madu. Yang kedua berbekam. Yang ketiga ke. Jadi dalam madu itu ada janjinya Allah. Kenapa? Asam amino di sini. Baru satu kan? Subhanallah. Kan kita lihat tanda-tanda jelas sekali. Nah sekarang kita lihat lagi. Terlindungi gak dengan baik madu tadi? Terlindungi, lebah, jaga dia baik-baik, penjagaan yang sangat ketat. Jangan main-main kalau mau ngerusak dia. Ya, itu asam amino. Kita lihat lagi bos sekalian. Masya Allah, akhirnya apa? Saya mencoba mentadaburi. Ini biasa gitu tanda-tanda ini. Sehingga apa? Setiap sesuatu yang Allah lindungi dengan baik, bos sekalian, biasanya isinya penting. Madu Allah lindungi dengan lebah tadi, dengan kekuatan jamaah mereka yang luar biasa. Isinya apa? Asam amino, tinggal buka aja penelitian tentang madu, tentang honey itu. Lihat lagi apa yang Allah ciptakan. Allah juga menciptakan satu produk asam amino terbaik, namanya apa? Kurma. Mana isinya? Glukosa. 75% isinya gula buah. Tapi isi sebenarnya dia juga asam amino. Ya, itu yang kedua. Nah, kita lihat lagi. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan, ya, Allah ciptakan dan dia terlindungi dengan baik, biasanya isinya penting. Ada satu produk asam amino yang luar biasa, ya, yang Allah ciptakan di bumi Indonesia juga di sini, yang terlindungi dengan serat, terlindungi dengan batoknya, terlindungi dengan dagingnya. Produk tersebut namanya apa? Air kelapa itu isinya apa? Air. Ya, kelapa itu isinya air. Tapi isinya bukan sembarang air, Pak Bu. Kalau Bapak Ibu tahu, maaf, ya di Indonesia mungkin ada Pocari Sweat, segala macam. Tonisitas atau isotonik air kelapa itu sama persis kayak badan kita. Dan dia air steril luar biasa. Itu sebabnya, subhanallah, kemarin, saya kemarin ada acara di Jogja. Di Jogja itu ada ibu-ibu cerita. Dia ada penyakit kandungan. Sehingga saya adenomiosis atau apa, saya lupa lah. Yang jelas itu mau dioperasi lah. Subhanallah, dia baca tulisan. Baca postingan saya, dan salah satu yang dikerjakan, dia ngambil air ini, air kelapa ini, airnya doang. Air kelapa yang paling baik, saya nggak tahu kalau di sini susah apa enggak, tapi kalau di Indonesia, air kelapa yang paling baik untuk bersih-bersih badan itu air kelapa muda. Tandanya apa? Dagingnya masih halus banget. Di sini saya nggak tahu dapat apa enggak tuh, tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa lah, pokoknya kelapa muda aja. Kemudian ibu itu, bos sekalian, dia ambil air ini, air kelapa itu, kemudian dia blender dengan kunyit. Kunyitnya di blender, pakai air kelapa tadi, ya, diambil mungkin satu jempol gitu, kemudian ditambah lagi dengan kurma. Apa yang terjadi? Subhanallah, bapak sekalian, keluar tuh gumpal darahnya dari, maaf, dari kemaluan beliau. Gak jadi operasi. Kuasa Allah, bukan kuasa siapapun. Kenapa? Memang bahan bakunya ada di sini, itu sebabnya, ini baru satu contoh saja. Air kelapa ini, air kelapa muda, terutama bapak sekalian, kalau Anda punya racun tikus, ini kalau kelapa muda, saya nggak tahu kelapa ini nih, kelapa muda itu yang tadi saya katakan dagingnya ingusan kalau bahasa kita. Itu kalau kita masukin racun cair, langsung gumpal dia. Maka kalau Anda, maaf, ketemu dengan anak-anak yang autis, atau anak-anak yang kecenderungannya kena logam berat, kasih air ini. Karena dia mampu ngikat logam berat, ini produk terbaik Allah di Indonesia atau negara tropis. Paham ya? Ini masya Allah. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Sehingga nanti, ternyata paling gampang obat penyakit itu dengan cara apa? Kembalikan ke esensi manusia. Jadi, mulai sekarang, Bu sekalian, kalau saya mau tanya, atau mungkin saya minta komitmen dulu nih. Bapak Ibu, mau sehat? Mau hidup sehat? Mulainya kapan? Sekarang ya. Untuk siapa? Nah, itu dia. Ini perlu dijelaskan. Jadi gini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam surat At-Tin, ya, saya katakan, sering kita dengar tuh. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, kami ciptakan manusia itu sempurna. Maka coba mulai berpikir. Pikir itu apa? Saya tidak mau matinya saya atau akhir kehidupan saya nyusahin banyak orang gitu loh. Ya, saya tidak mau akhir kehidupan saya nyusahin keluarga dengan penyakit yang saya bisa cegah dari sekarang. Saya ingin mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang sempurna atau baik juga sebagaimana dia menciptakan saya di awal dalam keadaan yang baik. Itu niat awal. Sehingga sering saya sampaikan di kajian saya, hidup sehat itu bukan lifestyle. Bukan. Tapi bagi kita seorang mukmin, Bu sekalian, hidup sehat itu adalah bagian dari ketaatan kita, bagian dari rasa syukur kita, bagian dari rasa kebahagiaan kita atas nikmat badan. Itu poin pentingnya. Sehingga nanti apa? Kalau diniatkan semua kembali pada Allah, maka minum kunyit dapat pahala, makan kurma dapat pahala, makan ini dapat, semua dapat pahala. Kenapa? Niatkan. Jadi kalau cuma ngandelin lifestyle doang, terlalu sempit. Itu poin pentingnya. Ya. Jadi lakukan semua karena Allah. Supaya apa? Supaya ibadah lebih. Dan semua ibadah dalam Islam, sebagian besar memerlukan fisik yang kuat. Nih, ibu-ibu gitu kan, kadang-kadang, apa ya, ada yang maaf, dengkulnya sakit, udah kertak-kertak gitu kan. Gak tahu kalau di sini banyak juga kayaknya. Banyak ya. Obatnya apa itu? Bukan disuntik steroid. bukan dikasih painkiller. Ilmunya begini Bu, Pak, saya ajarin ya. Jadi kalau Anda lihat, sebenarnya kayak begini nih. Kalau ada kata-kata, I'm a big bone, keliru total. Jadi tubuh kita itu, ya, atau mungkin tulang kita itu segitu-gitu aja gak bisa gede. Ya, jadi tulang kita itu gak bisa gede. Badannya gede, tulang segitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan dengkulnya sakit, ankle-nya sakit, ininya sakit, segala macam, bukan dikasih painkiller, tapi apa? Turunin berat badan. Faham maksudnya? Lihat gambar di depan itu kelihatan nggak tuh? Yang sebelah sana, kirinya dipasang. Tulangnya segitu-gitu aja, ya? Ah gitu. Gak kelihatan, gambar tulang kelihatan kan? Dengan orang yang maaf, dengan obesitas pun sama, tulangnya segitu aja, nggak gede tulangnya. Gitu loh. Makanya sebenarnya ya kalau sudah mulai bisa mengurangi atau mungkin bismillah saya hari ini mulai mau hidup sehat untuk siapa? Untuk Allah. Supaya apa? Mati enggak nyusahin orang. Ya. Maka Anda sudah harus berpikir ulang ketika muncul makanan kayak begini. Gimana tuh? Saya kemarin pergi ke Padang, Pak. Pak Heru, saya kemarin diundang ke Bukit Tinggi. Saya bilang nih masakan Padang itu enggak enak tapi enak banget. Ya godaannya besar. Dia pasar atas itu ada panitia ngajakin saya makan, tapi saya bilang saya enggak berani. Takut saya kenapa? Kebablasan nanti. Dan ada lihat rumah sakit stroke ada di mana? Padang loh, Bukit Tinggi. Iya kan? Enggak nyalahin masakan Padangnya. Dokter nih gimana sih? Kami kan orang Padang makan Padang. Betul, Anda makan nasi Padang zaman dulu orang tua kita, leluhur kita, nenek moyang kita makan nasi Padang. Tapi habis makan nasi Padang, mereka beladang, petani bercangkul. Betul enggak? Kalori dibakar kita. Hah? Jadi enggak tanggung jawab dengan kalori yang masuk. Udah gitu yang masuk lemak-lemak yang sudah berat dicerna di badan sehingga apa? Baik. Kita lihat bagaimana makanan itu memberikan katakanlah sebuah apa ya? Makanan itu ngasih sign. Saya tanya di sini. Siapa di sini yang habis makan ngantuk? Enggak usah dibuka aibnya lah, banyak lah pokoknya. Ya banyak gitu kan. Kenapa? Kan logikanya begini. Kita sekarang kita kan butuh tenaga. Anda makan, ini katakanlah produk makanan dari Allah ya. Makan harusnya berenergi. Ini habis makan kok malah makin ngantuk? Berarti apa? Besar kemungkinan yang dimakan itu gak bisa diolah, dicerna. Sehingga apa? Kembali ke ayat tadi. Kalau tubuh gak bisa mencerna apapun, dia minta rehat. Itu sebabnya Anda makan satu piring perujak sama maaf satu piring nasi Padang, beda reaksi. Betul lah. Kenapa? Rujak masih enzim, mineral, segala macam. Nasi Padang sudah penuh dengan rasa. Yang membahagiakan kan gitu. Silakan makan. Saya kemarin di Padang saya kan Bapak silakan makan tapi tanggung jawab bakar saya bilang. Kalau enggak tanggung jawab bakar apa yang terjadi? Lihat apa yang terjadi. Kalau tubuh bagi laki-laki terlalu tinggi terlalu tinggi lemaknya terutama trans fat. Testosteron dia akan turun. Laki-laki yang trans fat-nya berlebihan lemak dari makanan tuh berlebihan terutama lemak-lemak jahat seperti LDL ya seperti itu biasanya testosteron dia akan nyungsep ke bawah. Dia akan perempuan ya yang luar biasa apalagi makanan-makanan seperti ini lihat ngeri loh makanan kayak begini nih. Ini gambar laki-laki bukan perempuan maaf ya itu gambar laki-laki yang sudah terlebihan hormon estrogen. Mungkin banyak orang pikir saya nggak makan fast food tiap hari tapi ingat trans fat-nya kita bukan hanya dari fast food. Minyak kalau dia diolah berlebihan juga jadi trans fat. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya seperti itulah. Laki-laki maaf payudaranya membesar. Kalau bahasa saya lack of leadership. Jadi laki-laki yang gak punya kepemimpinan. Takut semua. Jadi kalau saya katakan, ya laki-laki mintalah kerupuk. Karena kebanyakan makan kerupuk juga. Maksudnya gimana? Bangun malam susah. Itu kan mental kerupuk. Sholat malam susah. Ngaji susah. Itu mental kerupuk bahasa saya. Seperti itu bagi sekalian. Ya, jadi nanti kita akan lihat bagaimana memperbaiki ini gampang sekali kalau mau. Baik, sebelumnya tapi saya mau tanya dulu nih biar lebih semangat lagi. Baik, Bapak sekalian sudah siap hidup sehat? Untuk siapa? Allah. Nanti kita lihat makan sorenya apa.

Minumnya apa? Minum yang menekan rasa lapar, yaitu apa? Air putih, kopi pahit, teh hijau, atau kayu manis. Paling gampang air putih. Apa yang terjadi? Yang terjadi, bos kalian, ini yang terjadi. Kalau itu sudah dikerjakan, apa yang terjadi efeknya, itu luar biasa, Pak, Bu. Yang terjadi adalah yang pertama, body fat pasti akan turun. Body fat, kita sekarang kan berlebihan nih. Sebagian besar orang sudah kebanyakan isi di tangki cadangan. Taunya gimana? Gampang, pegang aja pinggang sama perutnya. Kalau banyak lipatan di situ, berarti banyak energi nggak kepake. Ya, kalau banyak lipatan di situ, ya body fat pasti akan turun. Yang kedua apa? Oksidasi stres akan turun juga. Dia akan menurunkan stres oksidasi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Dia akan memperbaiki fungsi hormon. Nah, yang luar biasa lagi bosnya apa? Yang luar biasa lagi ada situ kata-kata autofagi. Autofagi itu selnya kita memakan sel yang rusak. Catatannya apa? Kalau tubuh kita punya bahan bakunya. Kalau tubuh kita punya bahan bakunya dan tubuh kita dikondisikan untuk berpuasa. Kemudian apa lagi, bos kalian? Insulin, sensitivitas insulin itu meningkat. Ya, sensitivitas insulin itu akan meningkat sehingga apa? Pankreasnya akan baik, gula darah akan diperbaiki sama dia. Ya. Yang keempat apa? Yang kelima apa? Itu apoptosis. Terjadi apa namanya? Resetting ulang yang sel bunuh diri tadi, bunuh diri terprogram tadi. Itu hanya bisa didapatkan kalau orang itu melaparkan diri. Itu sebabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan kita untuk makan sampai kenyang. Karena makan sampai kenyang, efeknya apa? Makan sampai kenyang itu bukan efeknya menyebabkan lemah iman. Jadi salah satu yang menyebabkan lemahnya iman seseorang itu adalah makan berlebihan. Ya, jadi jangan makan mulai sekarang, jangan makan untuk selera, jangan makan untuk rasa, tapi makan untuk kebutuhan. Itu sebabnya dalam Islam dibagi tiga tuh, sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana pola-polanya, ya, supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki ini semua. Ya, mudah-mudahan, ya. Jadi, Bapak sekalian, tadi saya katakan ada komunikasi, ya. Ada komunikasi, maaf, antara otak dan perut. Pengendalinya siapa dia? Jadi mereka mengatakan Anda you have three brains, dia bilang Anda punya tiga otak. Otak yang pertama di sini, otak kedua di sini, tapi otak yang ketiga di sini. Yang tadi mungkin saya membahasakan kalau orang-orang ilmuwan barat itu mengatakan heart, jantung. Kalau kita kan jantung. Tapi sebenarnya kalau bahasa kita lebih detail bagi menggunakan bahasa-bahasa agama namanya kolbu. Kolbu itu pengendalinya. Ketika Anda lihat makanan, lihat. Ketika Anda ngelihat makanan, pikirkan baik-baik makanan tadi. Kalau saya makan ini kira-kira bikin masalah atau tidak ke badan? Kalau saya makan ini bikin sehat atau tidak? Kalau ini sudah bekerja dengan baik, akhirnya akan memerintahkan ini apa? Untuk tidak terlalu selera. Karena mata kita ini kunci semuanya. Kalau Bapak Ibu lihat tadi postingan saya tadi pagi Instagram tadi, kenapa zaman sekarang banyak penyakit degeneratif? Ya orang enggak bisa lagi menahan selera. Gitu loh. Padahal apa? Padahal sederhana. Kalau mampu menahan selera tadi bukan karena apa, bukan karena rasa, tapi karena kita makan karena butuh, itu oke. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kata kuncinya pertama apa? Asup badan kita dengan probiotik. Yang pertama. Karena apa? Mereka berkomunikasi tuh. Semakin bagus isi perut ini dengan bakteri yang baik, maka akan semakin bagus isi ininya. Kepalanya. Jadi kalau mungkin makanan yang baik akan menghasilkan karakter yang baik. Sifat yang baik. Nah, apa bakteri yang paling baik yang ada pada atau di Indonesia mungkin atau di sini juga sama. Bapak Ibu tahu makanan apa yang diklaim sebagai makanan paling sehat di dunia? Pernah dengar? Makanan Korea, kimchi. Betul kan? Kimchi itu Bapak sekalian diakuin ya oleh apa dunia sebagai salah satu makanan paling sehat. Kenapa? Karena kimchi itu isinya apa? Tahu enggak kimchi itu isinya apa? Bakteri isinya. Kimchi itu kan sebuah bakteri. Ya. Jadi isi dari kimchi itu adalah bakteri. Bentar. Nah, kita enggak makan itu. Kita enggak makan itu. Tapi kita makan yang lain di Indonesia. Atau mungkin di sini juga bisa. Itu sebabnya Nabi SAW pernah jelaskan sebuah hadis. Kata Nabi apa? Sebaik-baik lauk adalah? Ada pendengar enggak sih? Cuka. Cuka itu isinya apa? Bakteri. Kalau enggak punya itu, maka kita punya bakteri yang terbaik namanya tempe. Tapi jenis bakteri pada tempe ini, buat sekalian, dia bukan, setahu saya, bukan jenis bakteri yang tahan panas. Maka sebenarnya makan tempe itu enggak cocok kalau digoreng. Kalau mau dapatkan manfaat optimal dari tempe, maka jangan digoreng. Caranya gimana? Makan begini aja. Emang enak. Oh, saya cobain ya. Dibacem oke lah. Enggak ada anu ya. Ada itu enggak, mangkok? Mangkok atau sendok? Gelas boleh deh. Nih saya ajarin caranya makan tempe. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Oh iya boleh. Karena tempe isinya tadi apa? Bakteri. Bakteri itu dia butuh makanan. Makanan bakteri apa? Namanya prebiotik. Makanan bakteri namanya prebiotik. Prebiotik kita dapatkan dari mana? Salah satu sumber prebiotik paling baik ya madu. Jadi makan tempe itu ya pakai madu kayak begini. Mau mulai nyobain? Wih, mantap bu, pak. Apa yang terjadi bu sekalian? Kalau seandainya kita makan tempe seperti ini dikasih madu, Anda akan terasup dengan probiotik yang pertama. Yang kedua, terasup dengan prebiotik. Apa yang tadi berikutnya, tubuh akan, jadi mood kita akan benar. Salah satunya. Yang kedua apa? 70% imunitas kita. Kau boleh sekarang lagi musim-musim corona kayak begini. Banyaknya probiotik yang prebiotiknya. Karena virus juga gak ada obatnya. 70%, 80% imunitas kita itu letaknya di pencernaan. Artinya apa? Ini bisa jadi solusinya untuk menguatkan imunitas. Dengan cara apa? Makan makanan yang tinggi prebiotik atau probiotiknya. Kan gitu. Saya pengen Pak Konjen nyobain sih, kalau berkenan. Boleh gak Pak? Silakan Pak, Pak Konjen, Pak Heru, silakan. Ini saya buat dengan cinta Pak. Jadi rasanya Pak insya Allah enak Pak, insya Allah. Wah, sehat ini. Gak ngerjain loh. Iya, iya. Boleh nyobain, insya Allah. Bismillah. Wah, wah nambah. Mau lagi. Enak ya Pak ya? Masya Allah. Enak ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Enak ya Pak ya? Enak. Gak terpaksa mukanya kan? Tapi lebih enak pakai anu apa namanya? Dibikin bacem. Oh, iya boleh. Nanti saya bikinkan yang lain. Enak, Pak. Ibu mau coba, Bu? Maaf. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami, Bu. Ya. Enak, Bu? Alhamdulillah. Iya, tadi saya bilang kan, karena masak itu kan pakai hati. Gitu ya. Nah, atau juga Bu sekalian, yang Ibu apa mungkin pernah lihat ya. Saya pernah bikin postingannya itu. Ini kan probiotik. Tempe ini kan probiotik. Anda juga bisa kan dia sumber prebiotik yang lain yaitu kurma. Iya, kalau bahasa saya mah sandwich kurma ya. Iya. Mau nyobain? Ada yang mau nyobain? Mana Ustaz? Ustaz Khalidin mana? Kabur dia. Pak Uli aja deh, Pak Uli ya. Enak loh ini. Sudah nyobain, Bu? Oh, udah enak. Atau fotografer kita mau makan? Ustaz aja ya. Ustaz, mohon makan ini Ustaz. Resep. Habis makan komen. Enak. Gak terpaksa kan? Enak karena diminta sama Ustaz. Ya enggak apa-apa lah. Jujur. Ini yang pertama kali. Betul. Enggak apa-apa Ustaz. Atau lebih gampang lagi buat sekalian, ini tempe Anda blender sama madu atau kurma tadi. Itu akan jadi makanan yang sangat sehat buat pencernaan kita, ya. Kapan Anda bisa kasihkan? Terutama pagi hari. Atau menjelang tidur. Jadi tidur itu jujur aja, kalau saya sering tanya, kapan waktu makan terbaik? Ini makan terbaik itu kalau bisa sebelum matahari tenggelam, jangan makan lagi. Sudah matahari tenggelam, jangan banyak makan. Kalau enggak terpaksa. Kalau emang enggak perlu banget, kenapa? Malam itu kayak kita mau tutup restoran. Kalau restoran mau tutup, apa yang terjadi? Kan harus bersih-bersih tuh. Nah sama, jadi malam itulah waktu kita mensuplai petugas kebersihan ke badan kita, dan jangan banyak beban sampah di badan kita. Sehingga apa? Pilihannya apa? Pilihannya pasukan pembersih paling baik, kalau saya menganggap apa? Itu rempah sama rimpang. Rempah itu apa? Ini rempah. Rimpang itu apa? Rimpang itu tanaman ciptaan Allah yang akarnya, batangnya ada di bawah tanah. Contoh kunyit, jahe, lengkuas. Itu rimpang. Jadi malam, ini saya kasih tip karena gak banyak. Jadi malam itu sebelum Anda tidur, saya kasih resep istimewa. Biar pasukan pembersihnya itu kerja luar biasa. Yang pertama apa? Anda nanti bawa jahe. Ya, jahe Anda parut aja. Ya, mungkin sejempol, dua jempol lah, parut. Lalu Anda ambil kunyit. Kunyit setengah dari jahe ukurannya. Jumlahnya. Kemudian Bapak Ibu ambil lagi ini, lengkuas. Lengkuasnya sepertiga dari si kunyit. Terakhir Anda ambil ini. Serai, apa lemongrass ya. Ini terakhir. Lalu ini Anda kasih air panas, sebaiknya ini di itu semua, di apa namanya? Parut semua, kasih air panas, aduk. Nanti sampai selesai, sudah selesai semua, airnya sudah agak hangat, Ibu Bapak sekalian kasih dia jeruk nipis sedikit. Dikit aja. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu Anda bisa kasih dua pilihan untuk pemanisnya. Pemanis pertama, Ibu Bapak bisa pakai kurma, di blender sama kurma. Dibuka bijinya, kurmanya di blender. Masukin tuh di blender, disaring dulu ya. Atau kalau enggak Anda langsung kasih madu. Kapan waktu minumnya? Waktu mau tidur. Waktu mau tidur kalau bisa jangan tidur dalam keadaan perut penuh. Tidur dalam keadaan perutnya kita penuh dengan petugas kebersihan. Siapa petugas kebersihannya? Rempah sama rimpang. Gitu ya. Jadi, empat hal ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama tadi probiotik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, orang Korea itu kan sehat-sehat. Satu rahasianya, memang mereka apapun makannya pasti ada kimchi di situ. Betul? Kenapa? Karena memang di bakteri isinya di situ. Habis itu baru makan sayur. Nah, yang pertama probiotik. Yang kedua apa? Prebiotik. Prebiotik apa ya? Sayuran, buah-buahan, madu, kurma itu prebiotik. Itu makanan. Jadi kalau kita makan misalkan tempe itu, misalkan satu tempe kayak begini, misalkan saja bakteri misalkan. Ketika Anda makan kurma, bertambah dia bakterinya. Kalau bakteri makin banyak di sini, bakteri baik, apa yang terjadi? Tubuh akan memperbaiki keseimbangan pH. Jadi, kenapa sekarang banyak penyakit? Karena tubuh kita salah satu turun pH-nya menjadi asam. Tanda-tanda asam apa? Maaf, mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, ya, BAK-nya bau, badannya bau, itu asam. Itu sebabnya kenapa bayi tidak bau ketika mereka masih minum ASI. Karena ASI itu, bagus sekali kalau Bapak Ibu pernah lihat datanya, ASI itu kalau dicek pH-nya sama kayak air zam-zam. pH ASI itu sama kayak zam-zam. Sebabnya, tidak heran orang yang minum zam-zam itu kanker gak bisa hidup. Kalau minum zam-zam, minum sampai kenyang. Hadisnya begitu. Ya, kalau Anda modal kurma, kurma ini kan alkali. Salah satu buah alkali loh. Dan kanker, penyakit degeneratif terjadi kalau apa? Kalau terjadi penurunan pH. Penurunan pH gara-gara apa ya? Tadi nasi, gula, tepung, segala macam. Itu kan pH asam semua tuh. Seperti itu. Itu sebabnya Nabi pernah mengajarkan untuk apa? Untuk satu bulan itu beliau kurma sama air putih. Seperti itu ya. Sedikit lagi ya. Jadi probiotik. Jadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiga ada rempah, ada rimpang. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, Bapak-Ibu sekalian, cobalah untuk mulai mengkonsumsi, kalau bisa ya. Kalau bisa, seminggu tuh 2-3 kali minum air kelapa. Tapi jangan pakai gula, jangan pakai sirup. Air kelapa. Kapan waktu makan terbaik? Tadi saya katakan, kalau di pohon ada, ambil dari pohon. Tapi kalau nggak ada, air kelapa dibuka, langsung minum. Jangan dibuka, sebab dia apa? Teroksidasi. Dan air kelapa ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa Anda blender dengan rimpang. Airnya. Jadi kelapa kayak begini, ya gunanya apa? Tadi yang resep saya tadi itu untuk promil bisa, untuk mah bisa, untuk yang mens bermasalah bisa, untuk yang brain fog itu yang otaknya konslet juga bisa. Brain fog tuh lupa, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Naruh jam tak tahu di mana, naruh kacamata tak tahu di mana. Nah itu otaknya konslet. Kenapa? Makannya dimakan nggak banyak lagi itunya mineralnya gitulah seperti itu, ya. Jadi air kelapa ini aja, subhanallah, modal ini 3 bulan, 1 hari, 1 apa 1 air satu butir kayak begini, turun lo tensinya. Air kelapa. Ya, dan banyak kali maksudnya yang kita bisa optimalkan ya. Jadi ada satu kata-kata yang ibu bapak sekarang itu bisa pakai ya. Ada kata-kata bunyinya gini, let the food be your medicine and medicine is your food. Jadi kalau lagi makan, ini salah satu caranya saya. Kalau saya pas lagi apa namanya bikin makan gitu kan, ibu bapak bisa bikin namanya rainbow salad. Rainbow salad itu apa? Buah atau sayuran dengan berbagai warna. Jadi kita lihat sebentar. Jadi buah-buahnya itu bapak sekalian, itu ternyata memberikan efek ke badan kita karena setiap warnanya itu punya manfaat yang luar biasa. Jadi Allah menciptakan ada warna merah, ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna orange, ada warna putih. Semua punya manfaat. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mendapatkan ini? Jadi Anda yang maaf makan rainbow salad itu sebenarnya bukan cuma sekedar makan, tapi Anda sedang memperbaiki gen. Karena isi dari mereka itu asam amino. Jelas ya? Misalkan begini, terong. Ya, kalau misalkan nggak bisa makan yang mentah, nggak apa-apa, dikukus juga nggak apa-apa. Terong, kemudian Anda ambil lagi brokoli atau kembang kol kayak begini kan putih nih. Ada lagi wortel ya, apalagi ditambahkan brokoli kayak begini. Lalu sesimpel mungkin Anda bikin. Saya kalau biasa bikinnya cuma modal jeruk nipis, kemudian lada hitam, garam, sama sedikit madu. Dan kalau Anda mau tambahkan protein di dia, di mereka-mereka ini Anda bisa pakai dengan cara apa? Kasih kacang-kacangan seperti almond, pistachio, walnut gitu. Atau Anda masukkan tempe ke situ. Atau kalau enggak juga Anda bisa masukkan di situ alpukat. Mau tambah lagi di sini kan banyak kayak mungkin chia seed atau apa gitu Anda pakai. Nah, lalu di situ Bapak sekalian supaya dapat karbo yang sehat atau asam aminonya potong tuh. Misalkan kurma dipotong, masukin situ juga bisa. Jadi proteinnya ada, lemaknya ada, karbo sehatnya ada, tapi itu 3 bulan Anda kerjakan, kanker insya Allah hilang. Luar biasa kan? Kenapa? Karena dari mereka inilah sebenarnya antioksidannya. Coba lihat tadaburnya. Dari antara tumbuhan, ntar lagi habis. Dari antara tumbuhan dan hewan, Allah lebih ciptakan lebih banyak mana? Tumbuhan loh. Ya kan? Artinya apa? Memang manusia itu gak perlu sering-sering tiap hari makan daging. Gitu loh. Dari semua warna ini coba lihat. Dari semua warna ini, Bapak sekalian coba lihat. Warna apa? Kan ada warna orange, ada warna ungu, ada warna putih. Dari semua warna yang paling banyak Allah ciptakan tumbuhan warna apa? Hijau. Coba lihat yang paling bawah itu hijau apa? Detox. Gitu loh. Itu kan tanda-tanda semua gitu kan. Jadi semakin kita oh ternyata maksudnya begini, Allah menciptakan pare. Pare ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah penelitian coba baca. Saya punya guru, seorang guru saya, guru herbal juga, dia dokter juga, itu dia cerita ibunya kena diabetes. Hampir tiap hari yang dimakan tuh yang pahitan semua. Dan itu subhanallah akhirnya apa? Pankreasnya sekarang membaiknya luar biasa. Karena mereka ini bukan hanya menurunkan gula darah, tapi dia punya fungsi apa? Memperbaiki sensitivitas insulin. Ini pahitan ini. Maka kalau tadi ketika bicara tentang rainbow salad itu, ada warna merah, hijau, kuning, ungu, segala macam. Kalau bisa dalam satu mangkok Anda makan tadi itu juga punya 5 rasa. Ada manisnya, ada kecutnya, ada pedesnya. Pedesnya kita bisa ambil dari cabai atau black pepper. Apa yang terjadi? Yang terjadi, tubuh kita dari atas ke bawah mendapatkan asupan yang benar. Simpel tapi bermakna. Tambah lagi dengan cara apa? Mulai sekarang, kalau saya saran untuk sekalian, cobalah mulai untuk tidak terlalu banyak makan, tapi makannya waktu lama. Berat? Memang berat. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud berat gak? Berat. Tapi wallahi saya katakan demi Allah, orang kalau gak maksain bangun tahajud, sampai mati juga bakal tahajud. Apalagi yang hobinya, dok saya mau cheating hari ini. Cheating tiap hari bukan cheating, doyan namanya. Jadi saya sekarang sampaikan sebenarnya untuk apa? Lu sekalian lagi-lagi mari kita niatkan kepada Allah ya. Untuk ini semua, dan Allah menciptakan ini semua, Masya Allah luar biasa. Perempuan, ibu-ibu pernah mikir gak? Kenapa zaman sekarang anak perempuan kelas 4 SD sudah mens loh? Ya kan? Itu salah satu tanda penurunan tingkat pemikiran atau tingkat akal sehatnya atau mungkin tingkat kematangan selnya umat Islam. Karena memang judulnya usia balig itu kan rata-rata 15 tahun dalam Islam loh. Ada tamyiz namanya. Tamyiz itu sebelum balig tapi dia sudah bisa mikir mana baik mana benar. Tapi kita lihat di Indonesia saya enggak tahu, di Indonesia enggak tahu, tapi di Indonesia rata-rata 14 kelas 4, kelas 4 SD, kelas 5 bahkan kelas 3 udah mens loh. Anda tahu kenapa? Setiap makanan kayak begini, lihat ilmunya nih. Anda buka, Allah menciptakan pelindungnya. Ya, setiap sesuatu itu semakin berharga biasanya kalau pelindungnya semakin keras kayak begini nih. Kan berharga banget. Maka Allah lindungi dia dengan seratnya, serabutnya segala macam. Ada juga, dok, bagaimana dengan durian? Mau tanya begitu kan? Baik, durian adalah ujian. Kenapa ujian? Kan dagingnya, boleh gak makan durian? Boleh, cuman dagingnya jangan banyak-banyak karena gula kan. Justru malah bapak, coba bapak ibu nanti browsing itu di internet, lihat composition of durian seed. Anda ketemu isi durian atau biji durian itu asam amino loh. Jadi daripada makan durian banyak-banyak, mendingan makan bijinya banyak-banyak. Lebih sehat. Dan biji-bijian, Masya Allah, banyak sekali biji-bijian ya. Kita ada duku, ada manggis di Indonesia gitu kan. Durian itu Masya Allah. Maksudnya. Kalau ini bikin bank biji-bijian, itu banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gen bisa diperbaiki. Bahkan kalau ibu bapak sekalian, sekarang gini, kita kan salah satu masalah kita adalah terlalu banyaknya konsumsi gluten, tepung. Padahal tepung itu kan, ini kan juga tepung sebenarnya. Bisa dibikin mie, tapi bukan dari mie terigu, tapi mie dari wortel, bisa. Orang tua kita zaman dulu mereka makan dok. Dokter bilang makan gorengan. Orang tua kita makan gorengan. Enggak. Zaman dulu coba lihat. Mungkin Pak Heru di Jawa tuh kental banget tuh. Pagi-pagi sarapannya orang tua kita apa? Rebus-rebusan. Mereka makan tepung enggak? Mereka makan tepung. Tapi bukan tepung terigu. Tapi tepungnya di singkong. Beda nasib. Mereka pagi-pagi minumnya apa? Teh pahit, teh tawar, kopi pahit. Bukan teh manis kayak kita zaman sekarang. Dan Bapak Ibu baca penelitiannya, gula pasir itu 8 kali lipat kecanduannya dibanding kokain. Pasir. Saya katakan, kalau ada orang tiba-tiba pengen makan yang manis-manis, jangan diteruskan niat tadi dengan makan yang gula-gulaan. Kalau mau apa? Cari manis di sini. Di buah-buahan. Contoh, berarti kami gak boleh minum kopi pakai manis-manisan. Kalau tetap pengen manis ya madu kan bisa, gula aren bisa, gula singkong bisa, gula kelapa bisa, atau kalau enggak minumnya kopi pahit makan kurma kan manis juga, betul kan? Sehingga nanti apa? Kalau enggak banyak air atau gula yang masuk ke badan kita, biasanya tubuh akan dia kan itu ya enggak terlalu kalau bahasa itu kayak addicted gitu, kecanduan, ya. Kalau sudah ada perintah dari dia untuk makan tertentu, berarti konslet total, terutama makan yang enggak sehat. Boleh saya katakan harus dilawan. Dan ini bapak sekalian perginya kemana? Sebenarnya kalau ini kita bahas lebih detail lagi, ini sampai ke masalah epigenetik. Jadi sekarang kalau kita tidak perbaiki ini semua, gen-gen khususnya anak Indonesia depan nanti adalah gen-gen yang cacat kebagian besar. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? satu kurma yang kita makan kayak begini akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau tiap hari anak-anak kita sekarang penuh dengan fast food, penuh dengan garam, penuh dengan gula, penuh dengan tepung, dan penuh dengan produk yang gak sehat lainnya, artinya apa? Coding mereka, di gen mereka pasti akan bermasalah. Kalau coding bermasalah, otomatis apa? Waktu lahirnya pasti akan bermasalah. Jadi yang saya bicarakan di sini sebenarnya bukan makanan, tapi peradaban ke depan. Kalau kita gak bergerak sekarang, khususnya saya gak membayangkan sekarang Indonesia 15 tahun sudah diabetes banyak. 20 tahun sudah penyakit-penyakit jantung, stroke, sudah banyak sekali. Kenapa? Gak bisa kontrol makan. Dan kita 150 tahun kita dijajah Belanda, yang diambil apa? Rempah. Padahal di situ obatnya semua. Bapak-Ibu sekalian, modal ini aja, Masya Allah, ada ibu-ibu pernah cerita, dok, suami saya ubannya sudah mulai menghilang, gara-gara minum ketumbar. Tumbar, mulai ketumbar doang. Tapi catatannya apa? Jangan makan makanan yang bisa menghilangkan atau membuat elektronnya misah. Semua makanan teroksidasi pasti bikin pisah elektron. Kita sebut dengan radikal bebas loh. Maka radikal bebas obatnya apa? Antioksidan. Maka saya katakan sekali lagi, kalau Anda ketemu dengan buah, habis dikupas kulitnya langsung makan. Itu waktu terbaiknya. Kapan lebih baik lagi? Habis dipetik dari pohon. Itu waktu terbaiknya. Dan yang terjadi apa? Kalau kita lihat, Bapak Ibu yang di depan Anda itu kan ada apel tuh. Apel itu kalau dibuka, kulitnya dibuka, lama-lama kan coklat dagingnya. Kulit kita juga sama, semakin tidak banyak antioksidan yang masuk ke perut, maka tampak kusam di kulit. Jadi kalau sekarang heboh-hebohan glowing-glowingan dengan produk-produk glowing-glowing itu, sebenarnya solusinya gampang. Makan produk yang tinggi antioksidan, ini di dalam puasa, olahraga, ketemu matahari, makan vitamin, makan mineral dari sayur, buah, segala macam, dari rempah-rempah, probiotik, jadi dia. Makanya wajah kita itu, kalau saya ngelihat orang, dari wajah kelihatan masalah penyakitnya sedikit banyak. Bahkan mau mati aja sih tahu. Tapi tahu mati kapan saya gak tahu. Mau mati tahu. Ini orang gak lama nih mati. Berapa kali saya ketemu orang, karena emang wajah kita itu bisa mencerminkan isi perut, ya. Ini terakhir ya, dari tadi terakhir terus, terakhir. Jadi dari wajah kita tuh kebayang gambaran muka, ya gambaran isi perut. Ya orang yang jantungnya bermasalah kelihatan pak, orang yang ginjalnya bermasalah kelihatan di wajah, orang hatinya bermasalah kelihatan di wajah, ketahuan. Mau sebaik apapun dia, tapi kalau hatinya tidak baik, mau senyum kayak apa kita akan merasakan hal yang tidak nyaman di situ. Itu dahsyatnya hati itu. Itu sebabnya ibu-ibu kalau Anda lagi kangen dengan anak Anda, gak usah ngomong anak itu tiba-tiba kontak aja tuh. Hati itu begitu. Apalagi dengan Tuhan. Itu sebabnya, apa ini yang penutupnya? Apa obatnya hati? Ini penutupnya. Apa obatnya hati? Baik, ini kisah terakhirnya. Oh, sebelum itu saya mau cerita dulu. Jadi kalau nanti di rumah ibu-ibu mau bikin sambal, ya, sambelnya gampang nanti. Anda ambil cabai rawit, bawang putih, kasih garam, terus kasih kurma sebagai pemanisnya. Nanti tempenya Pak Heru di apa? Penyet-penyet pakai itu, enaknya minta ampun, sehatnya minta ampun. Kebayang ya? Bawang putih, kurma, sebenarnya saya mau bikinin tapi sudah mau di stop sama pembicara apa sama MC. Bikin apa namanya cabai rawit, bawang putih, kurma, ya cabai rawit seseleranya aja supaya jangan terlalu pedas, nanti diulek semua di situ, ancurin kurma apa kurma di situ, dan ancurin juga tempenya di situ, lalu ini tadi siapa namanya sambal tadi Anda obok-obokin, campurin sama nasi coklat. Itu the best pak, protein dapat, mineral dapat, probiotik dapat, prebiotik dapat, Masya Allah luar biasa itu, ya. Dan terakhir, kalau tadi saya katakan bahwa apa tuh namanya kolbu itu ada makanannya, ya. Makanan terbaik kolbu itu apa? Kebaikan. Jadi pertanyaannya begini, kurma ini makanan sehat. Kalau saya makan kurma ini, insya Allah saya sehat, insya Allah, bismillah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbu saya? Jawabannya apa? Saya makan kurmanya 1, 2, 3 butir, lalu sisanya saya kasih ke orang lain. Itulah makan buat kolbu saya. Kebayang ya? Semakin banyak Anda mengerjakan itu, semakin sehat dirinya. Artinya apa? Kalau lagi baper, lagi bad mood, lagi bete, gak jelas, find somebody else outside, help them, yeah, service them. Itu obatnya buat kita. Dari sisi kita pribadi, apa yang kita perbaiki, yang kita bisa kasih asupan dia? Asupan dia paling baik adalah Al-Quran. Sehingga apa? Jangan pernah terlewatkan dalam satu hari lembaran kehidupan atau timeline Anda tidak membaca Al-Quran. Jangan, Bu. Satu kali diterlewatkan, maka tidak akan bisa terulang suatu hari kelak. Ya. Kita mungkin, kita semua pernah berdosa, step awal kita merasa, kita dulu pendosa, lalu next step, berikutnya kita mulai mengerjakan amal kebaikan, step berikutnya lagi, kita mulai menyesal terlalu banyak masa-masa kita tidak berbuat baik. Dosa sudah tidak, tapi kita menyesal karena apa? Karena kita dulu banyak melewatkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali, bapak sekalian, ini saya kasih tips buat Anda. Allah sering menyentil kita. Contoh begini, kolbu kita itu butuh makanan. Saya, subhanallah, kalau di Indonesia kadang pas keluar rumah gitu kan, tiba-tiba ada aja tuh ya Allah tunjukkan, tiba-tiba mata saya dipalingkan Allah dengan sesuatu. Satu contoh begini, mau masuk tol, tiba-tiba mata saya dipalingkan Allah dengan lihat, maaf, orang ibu-ibu gitu kan dengan anaknya di pinggir jalan bawa gerobak sampah gitu, dan saya yakin itu orang betul orang miskin lah ya. Gak mungkin juga sengaja juga, husnuzon saya. Dia makan situ, mengemakan kayak, dan sedihnya minta ampun lah. Subhanallah. Ini apa? Saya ngerti ini caranya Allah untuk mengasih sarapan ke makanan ke kolbu saya. Apa yang terjadi? Kalau udah ketemu kayak begitu, bosan, jangan pernah sia-siakan. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu, yakinilah bahwa kita yang butuh dia, bukan budak begitu. Artinya apa? Muliakan dia, agungkan dia. Kalau Anda punya mobil, Anda bawa motor, turun dari mobil Anda, turun dari motor Anda, masukin uang dalam amplop Anda, kasih sama dia. Dan tak perlu terima kasih, langsung pergi. Nanti Anda akan lihat disitulah, mungkin bisa jadi Allah akan lembutkan hati kita. Kalau kita cuma kasih 5.000, 10.000, mungkin dia katakan terima kasih, matur nuwun gitu. Tapi coba kasih yang ada pada dompet kita, atau sebanyak yang kita bisa kasih. Itu apa yang terjadi? Mungkin dia akan berlinangan air mata. Saat dia berlinangan air mata itulah, pintu langit terbuka, Anda pun merasakan kebahagiaan dirinya. Jadi sebenarnya sedekah itu bukan berbagi uang, tapi Anda berbagi cinta. Bukan. Karena yang kita kasih perasaan sebenarnya. Ya, seperti itu. Itu sering kali, Bapak Selen. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar itu saya, kajian saya di YouTube itu pernah di itu ya. Saya pernah satu hari ditegur sama Allah gitu kan. Apa yang Allah katakanlah lakukan untuk saya. Jadi suatu hari saya pengen beli jam. Jam ini Masya Allah buat saya itu gak terjangkau saya harganya, lumayan mahal gitu kan, buat saya gitu kan. Jadi suatu hari saya pengen beli tapi saya gak ada duit. Karena saya kalau gak ada duit, belum ada duit, saya bukan, berkata saya bukan anak kemarin sore, saya punya Tuhan gitu kan. Bahasa saya gitu kan, saya bilang sama jam itu, saya ngomong, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Tolong murahkan, saya bilang. Murahkan semurah-murahnya, saya bilang. Subhanallah, akhirnya, gak lama kemudian, beberapa bulan kemudian, jam itu bisa saya beli. Woi bangga banget Pak bisa beli jam gitu kan. Dokter jam berapa? Pasien gitu kan. Itulah gaya anak muda itu ya. Zaman masih agak muda. Lalu tiba-tiba Allah tegur saya. Suatu hari Bapak sekalian, saya ada acara di Lampung seingat saya. Lagi ditunggu panitia, lagi nunggu panitia, saya sholat duha. Di samping saya itu ada bapak supir taksi. Ya. Dia sholat duha juga, saya sudah selesai. Saya baca Quran. Yang saya baca apa? Ayat dalam surat titik-titik kalau tahu. Saya kasih hadiah. Allah bilang begini, dan kamu, kata Allah, tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Kira-kira maksudnya tahu gak Allah gitu kasih? Saya bilang sama Allah, ya Allah saya gak cinta jam ini, saya bilang. Tapi gitu kan? Saya ambil uang ke ATM, cukup banyak uang saya ambil waktu itu, dan saya suruh dia pulang. Bapak pulang ke rumah, kumpul sama keluarga Pak. Ini jam bapak pakai, dia pun gak tahu itu jam bagus, pulang. Dan saya lepas, kayak berkata tuh ngebuka sebuah portal yang luar biasa Pak Bu. Dan itu almost sering sekali saya kerjakan. Ini kalau benar ini jam saya yang terakhir. Saya kemarin ngisi di Bandung juga sama. Kenapa? Kalau masih ada keterikatan kita dengan dunia, maka akan ada ibadah-ibadah yang Allah akan kurangi atau Allah cabut kenikmatan di situ. Pesan pentingnya. Jangan main-main dengan hati. Kalau saya tanya kepada Anda, ini pertanyaan yang sifatnya ya umum lah ya. Siapa yang sudah pergi umroh, sudah pergi haji, angkat tangan. Tapi kalau saya tanya, pengen gak umroh atau haji lagi? Jawabannya pasti pengen. Betul? Kenapa pengen umroh atau haji lagi? Jawabannya kenapa? Karena nikmat. Kan gitu kan? Tapi pertanyaannya, dan ini mungkin mudah-mudahan menampar Anda semua, kenapa kenikmatan itu tidak kita rasakan dengan duha, dengan tahajud, dengan tilawah, dengan sedekah, dengan silaturahim, dengan kebaikan. Hanya di sana. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan sehingga Allah tarik, Allah kurangi kenikmatan yang lain dari ibadah tadi. Sehingga dia tidak merasakan kenikmatan dalam sholat. Dengan sholat itu mi'raj. Sholat itu mi'rajul mu'min, kata Allah. Dia tidak merasakan dengan bangun malam. Bangun malam katakan sekarang di sini 6:30 misalkan subuh gitu kan. Gak ada satupun merasa berdosa ketika waktu malam itu terlewatkan. Padahal Tuhannya kita turun pada 3:30 untuk mencari orang yang menengadahkan tangannya, meminta ampun, meminta segala macam kepada kita. Udah kayak begitu kan, something wrong with our heart. Ini gak beres. Menangislah kita bukan karena kita tidak makan sehat. Menangislah kita bukan karena kita katakanlah tidak makan kurma, madu, bukan. Tapi menangislah kita karena hati kita mungkin, nah udah bukan kita di sini, yang terlalu keras ketika ayat Allah dibacakan, tak satu pun air mata menetes, tapi kata kayak instrumen diputar, berlinangan air matanya, karena ingat dengan itu instrumen yang syahdu, segala macam. Ini musibah besar. Saya tidak habis pikir, kalau ada orang bisa meneteskan air mata dengan pengalaman hidupnya, dengan kesusahan hidupnya, dengan segala macam musik, segala macam, terlepas dari itu, katakan, ada yang mengatakan halal, itu saya nggak bahas. Tapi saya katakan, kenapa kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran? Ya Allah katakan apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubu ya'kiluna biha awazanu yismauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal kulubu lati fis dur. Kau berjalan di muka bumi, kau lihat ada warna merah, biru, ungu, segala macam. Kau punya mata dengan itu kau melihat, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Sedangkan Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru langit, ada matahari, ada bumi yang tergantung di langit, wasyamsi wadhuha, ada matahari pagi hari, tidak ada yang memerintahkan kecuali Allah. Bukan mata yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Terakhir mungkin sebelum kita berpisah dan masuk pertanyaan, saya pengen kita mentadaburi ayat surat Abasa. Bapak Ibu yang punya mushaf silakan dibuka mushafnya. Kita baca, saya baca sebentar, Bapak Ibu coba lihat artinya. Rasapi maknanya. Sedemikian juga hati itu Bapak Ibu sekalian, dia memiliki kecenderungan dengan sesuatu yang indah. Ya, maka sama juga dengan keindahan pada Al-Qur'an. Maka mintalah kepada Allah, ya Allah, tautkan hatiku dengan Al-Qur'an. Sehingga dimanapun Anda melihat, Anda akan melihat wajah Allah di sana. Dimanapun Anda melihat, Anda akan lihat ketika lihat bintang, wan najmi iza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Ketika lihat pohon, kita lihat ayat tentang pohon. Ketika lihat ayat tentang air. Ingat semua tentang Allah. Ya. Kalau yang sudah buka mushafnya, silakan dibuka. Saya akan bacakan, Bapak Ibu lihat artinya aja. Nikmati bacaan ini. Kalau seandainya Anda ingin menetiskan air mata, neteskan saja. Ya, teteskan saja. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau subhanallah ketika dibacakan Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa, dengan asbab itulah Umar masuk Islam. Kita tidak tahu dari huruf yang mana, ayat yang mana, surat yang mana Allah memberikan hidayah, dan tiap hari kita butuh hidayah. Ya, dan Al-Quran boleh saya katakan wallahi dia obat paling baik, bahkan kanker pun itu bisa berhenti pertumbuhannya dengan Al-Quran, seperti itu. Ya, sudah dibuka Abasanya ya, surat Abasa ini banyak menceritakan tentang biji-bijian, tumbuh-tumbuhan ya. Bapak Ibu nikmati saja ya, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua dengan ayat ini, dengan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ketika Al-Qur'an dibacakan, maka diamlah kalian dan berdoalah semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an jaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika lallahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'u adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka la yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yashsha fa anta anhu talahha kalla innaha tazkira faman syaa zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safaratin kiramin barara قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وهدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik, penelitian di UIN ya, itu subhanallah sekalian, sel kanker itu bisa berhenti pertumbuhannya dengan Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah. Kenapa kita tidak bisa merasakan sensasi itu? Karena mungkin wallahu a'lam bishawab, kita masih jauh dari Al-Quran. Utsman, Umar, bahkan Abu Bakar, ketika mereka dibacakan Al-Quran, mereka berlinangan air mata, bahkan bisa pingsan. Mungkin ya, selama ini penyakit tubuh kita itu bukan penyakit fisik, tapi kerasnya hati kita. Maka kerasnya hati, obatnya apa? Al-Quran. Hanya Al-Quran. hanya Al-Quran. Yani Allah katakan dalam surat Al-Hasyr, Lau anzalna hazal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kalau Al-Quran ini kami turunkan kepada bukit, kepada gunung, maka niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Ya. Kita bukan takut dengan virus corona. Kita bukan takut dengan virus ini, virus itu. Kita bukan takut dengan bakteri. Tapi kita takut dengan azabnya Allah. Karena semua itu muncul bisa jadi karena maksiat yang kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah ampuni kita semua. Semoga Allah berkahi majlis kita ini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Mungkin saya kembalikan ini kepada MC Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.